Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pembahasan kita terakhir dari kitab Usul Fit Tafsir masih tentang permasalahan yang disebut oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beberapa faedah dari mengetahui sebab-sebab nuzul, asbabun nuzul. Telah kita baca poin pertama dari faedah tersebut, yaitu bahwa dengannya kita mengetahui bahwa Al-Qur'an ini turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua dari mengetahui dari kita mengetahui sebab nuzul, yang kedua adalah bayanu inayatullah taala bi rasulih fi difa'i anhu. Bayanu inayatullah bi rasulih, menjelaskan perhatian Allah azza wajalla bi rasulih, terhadap rasulnya, kepada rasulnya, perhatian Allah kepada rasulnya, fid difa'i anhu, dalam pembelaan terhadapnya. Mithalu dhalik, contohnya qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi alquranu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Dan orang-orang kafir berkata, laula nuzzila alaihi alquran, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepadanya jumlatan wahidah, dengan sekali turun, sekaligus langsung turun, sekali turun, sebagaimana halnya kitab-kitab sebelum Al-Quran, kitab Taurat, kitab Injil, diturunkan langsung, sekaligus. Mereka menginginkan di sini untuk memberikan keraguan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Allah azza wajal bela beliau alaihi salatu wassalam dengan Allah melanjutkan ayatnya, kadzalika linuthabbita bihi fuadak, demikianlah linuthabbita bihi fuadak, supaya kami perkuat hatimu dengannya. Jadi dengan itu tujuannya adalah supaya kokoh wahyu itu turun kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Karena Al-Quran turun sesuai sebab-sebab dan peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga dengan kondisi ini ayat-ayat Al-Quran itu akan semakin kokoh dan akan semakin kuat hujjahnya terhadap orang-orang kufar yang mendustakan kerasulan Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga mereka merasa lemah untuk membantah apa yang datang dari Rasulullah SAW dari ayat-ayat Al-Quran. Setiap kali mereka melakukan pelanggaran atau mereka ingin membuat makar terhadap Nabi SAW, turun ayat Al-Quran yang membantah keadaan mereka. Sehingga mereka mengatakan ucapan yang seperti ini dengan tujuan untuk memberikan keraguan kepada Nabi SAW. Maka Allah bela beliau dengan menurunkan firman-Nya. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ, demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, dan bacalah Al-Quran itu dengan cara perlahan. وَكَذَلِكَ آيَاتُ الْإِفْكِ, demikian pula contohnya ayat-ayat yang turun terkait peristiwa hadithul ifk, cerita dusta yang dibuat oleh orang-orang munafik terhadap istri Rasul alaihi salatu wassalam. Fa innaha difa'un an firasyin nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ayat itu turun merupakan pembelaan dari Allah terhadap firasyin nabi, ranjang Nabi alaihi salatu wassalam, yakni istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Wa tathhirun lahu amma dannasahu bihil affakun, dan penyucian dari apa yang dikotori oleh orang-orang yang membuat cerita dusta tersebut. Maka turunlah ayat yang cukup panjang terkait peristiwa ini. Kemudian faedah yang ketiga dari mengetahui asbabun nuzul ats-tsalits. Qala rahimahullah bayanu inayatillahi ta'ala bi'ibadihi fi tafriji kurubatihim wa izalati ghumumihim. Menjelaskan inayatullah, perhatian Allah ta'ala bi'ibadihi terhadap hamba-hambanya. Fi tafriji kurubatihim, dalam melapangkan kurubatihim, kesusahan-kesusahan mereka. Wa izalati ghumumihim, dan menghilangkan kesedihan-kesedihan mereka. Jadi faedah yang berikutnya adalah menjelaskan perhatian Allah terhadap hamba-hambanya dari sisi Allah melapangkan kesusahan mereka dan menghilangkan kegundahan yang ada pada mereka. Contohnya yaitu misalu dzalika ayatut tayammum, ayat tentang syariat tayammum, ayat yang turun terkait syariat tayammum. Itu ada sebab nuzulnya. Fa fi sahihil Bukhari, dalam sahih al-Bukhari, annahu dha'a 'iqdun li Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika dha'a 'iqdun li Aisyah, kalung Aisyah, kalung yang dipakai oleh Aisyah radhiyallahu anha, hilang. Wa hiya ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarih, dan saat itu Aisyah sedang bersama Nabi alaihi wasallam di salah satu dari safar beliau. Jadi beliau sedang safar keluar bersama para sahabatnya, dan juga beliau mengajak Aisyah untuk ikut serta dalam safarnya. Maka hilanglah kalung yang dipakai oleh Aisyah. Faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li talabihi. Nah, ketika Rasul mengetahui bahwa Aisyah kehilangan kalungnya, maka Nabi berhenti dari perjalanan safarnya dan beliau mencarinya. Faqama, yang berhenti dan beliau mencarinya, menunjukkan sifat kasih sayang beliau terhadap keluarganya, dan juga merupakan perhatian beliau terhadap istrinya, menunaikan hak istrinya. Tidak cuek kemudian lanjut dalam perjalanan, tidak. Tapi Nabi SAW peduli terhadap keluarganya sendiri. Dicarikan Nabi SAW kalung Aisyah yang hilang di tempat tersebut. Wa qama an-nasu 'ala ghairi ma'in. Maka manusia pun berhenti. Mereka berada di sebuah tempat yang tidak ada air di situ. Tidak ada air padanya. Maka datang waktu salat, fasyakaw dzalika ila Abi Bakrin. Maka mereka datang mengeluhkan kondisi itu kepada Abu Bakar As-Siddiq, bahwa mereka akan salat tetapi enggak ada air di tempat ini. Kemudian kelengkapan hadis, wa fihi anzalallahu ayatat tayammum fatayammamu. Maka dalam peristiwa tersebut Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat tentang tayammum. Maka tayammumlah para sahabat radhiyallahu anhum. Intinya di sini Allah Azza wa Jalla memberikan jalan keluar, memberikan kelapangan terhadap peristiwa yang membuat mereka susah. Faqala Usaid bin Hudair, maka Usaid bin Hudair mengatakan, ma hiya bi awwali barakatikum ya ali Abi Bakrin. Ya ala Abi Bakrin. Peristiwa ini bukanlah keberkahan pertama kali yang ada pada kalian, wahai keluarga Abu Bakar. Naam, Abu Bakar dan keluarganya, yakni keluarga Abu Bakar As-Siddiq, putri beliau Aisyah, dan juga Abu Bakar, memiliki banyak barakah terhadap agama, terhadap kaum muslimin, di antaranya peristiwa ini. Maksudnya apa? Yani dengan sebab hilangnya kalung Aisyah, turunlah ayat syariat tayammum. Maka ini merupakan barakah dari peristiwa itu, ada hikmahnya. Turunlah ayat tayammum sebagai pensyariatan bagi orang-orang yang kehilangan atau tidak mendapatkan air di saat akan mendirikan sholat. Sehingga dengan itu para sahabat lepas dari kesusahan yang mereka hadapi. Seandainya tidak turun ayat tayammum, tentu mereka akan kesusahan mencari air, terlebih mereka safar di suatu tempat yang tidak didapati air di tempat itu. Nah, ini faedah yang berikutnya dari mengetahui sebab nuzul. Kemudian yang keempat, rabi', fahmul ayati 'alal wajhi sahih. Dengan kita mengetahui asbabun nuzul, kita dapat memahami ayat-ayat Allah Azza wa Jalla 'alal wajhi sahih, dengan cara yang benar, dengan cara yang sahih. Misalu dzalik, contohnya qauluhu ta'ala innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yattawafa bihima. Sesungguhnya as-safa wal marwah, bukit Safa dan Marwah, termasuk syiar-syiar Allah, yakni termasuk perkara yang diperintahkan untuk dikerjakan bagi orang yang melaksanakan ibadah al-hajj wal umrah. Faman hajjal baita aw i'tamara, maka barang siapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah aw i'tamar atau umrah, fala junaha 'alaihi an yattawafa bihima, maka fala junah, tidak ada dosa bagi dia untuk melakukan tawaf, yakni sa'i, di antara keduanya. Ay yas'a bainahuma, maksudnya tawaf di sini sa'i. Fa inna zahira qawlihi fala junaha 'alaihi anna ghayata amri sa'i bainahuma ay yakuna min qismil mubah. Jika kita lihat zahir dari ayat ini, maka yang zahir dari firman Allah Azza wa Jalla, fala junaha alaih, tidak ada dosa bagi dia untuk tawaf, untuk sa'i di antara keduanya. Jadi kita lihat secara zahir dari lafaz ini, kita mendapati anna ghayata amra sa'i, bahwa puncak perintah tertinggi hukum sa'i itu ayyakuna min qismil mubah, hukumnya mubah, termasuk bagian dari hukum yang mubah. Karena tidak ada perintah, tidak ada hasungan, hanya saja Allah menafikan dosa. Tidak ada dosa. Kalian tidak mengapa kalian tawaf. Tidak mengapa kalian tawaf. Berarti itu hukumnya mubah. Jadi kita hanya melihat zahir dari firman Allah ayat ini. Tetapi ketika kita melihat sebab nuzulnya, tidak seperti itu. Qala fi sahih al-Bukhari, dan sebab nuzulnya dalam sahih al-Bukhari, an 'Asim bin Sulaiman qala, dari Asim bin Sulaiman, beliau berkata, sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu anhu 'anil Safa wal Marwah. Aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang Safa dan Marwah. Qala kunna nara, maka Anas menjawab, kunna nara annahuma min amril jahiliyah. Kami dahulu di zaman beliau alaihi salatu wassalam menganggap bahwa sa'i antara Safa dan Marwah itu merupakan di antara perkara-perkara jahiliyah. Perkara-perkara jahiliyah memang sudah ada sejak zaman dahulu, as-sa'i baina Safa wal Marwah, sehingga mereka menganggapnya itu termasuk perkara jahiliyah. Falamma kana al-islamu amsakna anhuma, sehingga ketika datang agama Islam ini, kami tidak melakukannya karena kami menganggap itu perkara jahiliyah yang tidak boleh dilakukan. Maka fa anzalallahu ta'ala inna as-safa wal marwa wal marwata min sya'airillah, maka turunlah Allah azza wajalla, turunlah ayat Allah Azza wa Jalla, sungguhnya Safa dan Marwa itu merupakan syiar-syiar Allah. Sampai firmannya, ayat tawaf bihima, maka tidak ada dosa bagi kalian, bagi mereka untuk bertawaf, yakni sa'i di antara keduanya. Dengan itu, wabihada urifa, dengan itu, dengan ini urif diketahui, anna nafyal junahi laysal muradu bihi bayana asli hukmin hukmi sa'i. Penafian dosa di sini bukan laisal murad, bukan maksudnya bayana sebagai penjelasan aslah hukmin syar'i, hukum as-sa'i. Asal hukum sa'i itu hukumnya mubah, tidak. Jadi penafian dosa di sini bukan menjelaskan tentang hukum sa'i. Laisa fala junaha 'alaih, fala junaha 'alaih. Allah berfirman fala junaha 'alaih, tidak ada dosa bagi kalian untuk sa'i. Penggalan ayat ini bukan berarti menunjukkan asal hukum sa'i hukumnya mubah, tidak. Tetapi yang dimaksud dalam penggalan ayat tersebut, fala junaha 'alaihi wa innamal muradu, yang dimaksud adalah nafyu taharrujihim bi imsakihim anhu. Menafikan taharrujihim, dosa yang mereka anggap, bi imsakihim anhu, dengan tidak melakukan sa'i tersebut. Haitsu kanu yarawna annaha min amril jahiliyah, di mana mereka menganggap, mengira bahwa itu merupakan perkara jahiliyah. Amma aslu hukmi sa'i faqad tabayyana biqoulihi min sya'airillah. Adapun asal hukum sa'i, maka telah dijelaskan sebelumnya, yaitu pada firman Allah, min sya'airillah, inna safa wal marwa, wal marwata min sya'airillah. Sungguhnya, bukit Safa dan Marwah itu merupakan syiar Allah. Ini perkara yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal. Perkara yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal. Maka di sini, jika disyariatkan, min sya'airillah, berarti hukumnya dianjurkan. Hukumnya dianjurkan. Ini asal hukum sa'i. Bukan asal hukum sa'i, fala junaha alaih, bukan. Bagaimana kita mengetahui ini? Yaitu dengan mengetahui sebab nuzul. Dengan itu kita bisa memahami ayat dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Tapi itulah beberapa faedah atau setidaknya ada 4 faedah yang beliau sebutkan. Dari mengetahui asbabun nuzul. Dari seorang mengetahui sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Kemudian, masalah yang berikutnya yang beliau sebutkan. Qala rahimahullah. Umumul lafzi wa khususus sabab. Umumul lafz wa khususus sabab. Lafaz yang umum dan sebab yang khusus. Ah, maksudnya lafaz yang umum dan sebab yang khusus. Maka beliau jelaskan qala idza nazalatil ayatu li sababin khassin. Jika turun sebuah ayat karena suatu sebab tertentu khusus. Wa lafdhuha 'amun, tetapi lafaz dari ayat itu 'am, umum. Kana hukmuha syamilan li sababiha wa likulli ma yatanawaluhu lafdhuha. Maka hukumnya, maka hukum yang berlaku adalah syamil, mencakup, lisababiha mencakup sebabnya, wa likulli ma yatanawaluhu lafdhuha dan semua yang tercakup dari lafadznya, mencakup sebabnya dan semua yang tercakup pada lafadz tersebut. Karena Al-Qur'an nazala tasyri'an 'amman li jami'il ummah. Karena Al-Qur'an ini turun sebagai syariat, suatu pensyariatan yang sifatnya 'am, umum, universal. Li jami'il ummah, untuk seluruh umat. Fakanatil 'ibratu bi'umumi lafdhihi la bi khususi sababi. Sehingga yang teranggap yang menjadi acuan adalah 'umumul lafdh, keumuman lafadznya. Labi khususi sahabih, bukan kekhususan sebabnya. Jadi jika ada ayat yang turun karena suatu sebab khos, sebab khusus, sebab tertentu, tetapi dia menggunakan lafad yang am, maka di sini hukumnya berlaku bagi sebab itu dan yang masuk di dalamnya dari lafad, semua yang mencakup di dalam lafad itu. Jadi tidak khusus hanya pada sebabnya saja berlaku, tetapi bagi semua yang mencakup dari lafaz tersebut. Karena lafaznya umum. Naam, Al-Quran terkadang menggunakan lafaz-lafaz umum. Dan banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa itu adalah lafaz umum. Seperti contohnya, lafaz al-kul, kullu, seluruh. Atau kafah wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, seluruh. Atau yang kemasukan huruf al-istighraqiyah atau al-jinsiyah wal-asr innal insana al-insan. Ini menunjukkan al-insan umum karena kemasukan al. Atau ucapan yang setelahnya ada istisna pengecualian, maka menunjukkan sebabnya itu umum. Dan yang lain dari lafad-lafad umum. Kesimpulannya bahwa jika lafadnya umum, maka itu mencakup semua. Mencakup semua, walaupun sebabnya khusus. Namun di sini ada sebuah permasalahan. Yang disebut oleh para ulama, yaitu terkait masalah ini juga, yaitu jika datang suatu nas, dalil, baik Al-Quran maupun hadis, dengan lafaz yang umum, tetapi sebabnya khusus. Dijelaskan oleh para ulama bahwa itu ada dua macam, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, sebabnya itu khusus, asbabun syakhsiyah, turunnya karena sebab syakhsiyah, individu tertentu, karena seseorang. Jadi ayat ini turun untuk seseorang tertentu. Untuk seseorang. Ayat ini turun untuk keadaan seseorang tertentu. Maka di sini sepakat para ulama bahwa ayat ini hukumnya umum, tidak hanya khusus pada orang ini. Tetapi hukumnya umum untuk semua yang kondisinya seperti orang ini. Dengan kesepakatan para ulama, seperti contohnya ayat tentang zihar yang pernah kita pelajari, tentang zihar. Yaitu orang yang mengatakan kepada istrinya, kamu seperti zahri ummi, seperti punggung ibuku, yakni seperti ibuku. Yani haram aku berhubungan denganmu lagi. Ayat ini turun kepada orang tertentu. Maka di sini sepakat para ulama bahwa hukumnya mencakup kepada semua. Yang kedua, sebab turunnya karena kondisi dan keadaan tertentu. Jadi peristiwa terjadi, kemudian turun ayat. Bukan untuk seseorang tertentu. Bukan untuk individu tertentu, tetapi karena peristiwa yang terjadi, maka turun ayat. Asbab nawaiyah, yang disebut dengan asbab an-nawaiyah. Maka di sini terdapat khilaf di antara para ulama, dan pendapat yang rajih itu pendapat jumhur ulama, bahwa yang menjadi acuan adalah keumuman lafad, bukan kekhususan sebab. Bukan kekhususan sebab. Sehingga umum juga, hukumnya sama. Umum seperti kondisi yang pertama. Adapun yang pertama tadi secara sepakat para ulama bahwa itu hukumnya umum, mencakup semua. Tapi pada kondisi yang kedua ini ada sebagian yang mengatakan bahwa jika pada bukan perorangan turun ayat itu, maka hukumnya khusus. Tapi pendapat yang benar bahwa umum lafaz la bi khususi sebab, yang menjadi acuan adalah keumuman lafaz bukan khususan sebab. Contohnya seperti peristiwa suatu ketika para sahabat radhiyallahu anhum akan naik perahu di atas laut, dan mereka tidak membawa air kecuali jumlah yang sedikit sehingga tidak bisa untuk digunakan berwudu. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Setelah pulang mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, kami menaiki perahu dan kami kehabisan air, ada pada air sedikit hanya untuk berwudu, apakah boleh kita berwudu dengan air laut? Maka Rasulullah SAW menjawab tentang anil bahri at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu tahuru ma'uhu. Air laut itu tahuru ma'uhu. Suci airnya. Hillu maitatuhu. Dan bangkainya halal. Di sini hadis ini turun karena suatu peristiwa. Yaitu bagi orang yang akan menaiki perahu dan dia kehabisan air. Sehingga di sini umum bagi semua orang yang kondisinya seperti ini mencakup. Dia boleh seperti itu, menggunakan air laut untuk berwudu. Dan juga maupun tidak dalam kondisi terpaksa, maka Rasul mengatakan, tahuru ma'uh, suci airnya, bisa dipakai untuk wudu kapan saja. Nah, kesimpulannya di sini kembali pembahasan kita, yaitu lafaz yang umum dan sebab yang khusus. Yang menjadi acuan adalah lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus saja. Karena jika kita hanya mengamalkan sebab yang khusus saja, maka tentu syariat ini tidak akan mencakup kepada semua orang. Padahal syariat ini turun untuk seluruh manusia. Syariat yang universal, mencakup semua kondisi manusia. Qala mithalu dhalik, contoh dari pembahasan ini adalah ayatul li'an, ayat yang turun terkait al-li'an. Apa itu li'an? Li'an adalah al-mula'anah, yaitu seorang suami menuduh istrinya melakukan perbuatan zina. Tetapi suami ini tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Suami menuduh istrinya berbuat zina dan dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Maka hukum syariat asalnya dicambuk. Orang ini telah menuduh. Tuduhan keji terhadap orang lain, hukum asalnya dicambuk. Dia bisa lepas dari hukum had, hukum cambukan ini, dengan dia melakukan al-li'an, dengan mula'anah. Dengan mula'anah, apa itu mula'anah? Dia membawa keluarganya, istrinya yang dia tuduh tersebut kepada hakim, dihadiri oleh penguasa, oleh hakim. Kemudian dia menuduh di depan hakim itu, mengucapkan bahwa istrinya telah berbuat perbuatan keji. Kemudian dia bersumpah. Kemudian dia bersumpah bahwa sungguh benar apa yang dia ucapkan. Turunlah ayat Al-Li'an, yaitu Allah berfirman dalam surat An-Nur, "Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin." Dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka, "Walam yakul lahum syuhada'," dan mereka tidak memiliki saksi kecuali diri mereka sendiri. "Fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah," maka persaksian mereka adalah dengan 4 sumpah atas nama Allah, "innahu laminas shadiqin," bahwa apa yang dia ucapkan itu termasuk, bahwa dia termasuk orang-orang yang jujur dalam ucapannya. Jadi dia bersumpah di hadapan hakim dengan 4 kali sumpah atas nama Allah bahwa dia benar atas tuduhannya tersebut. Maka ini mewakili sebagai saksi yang 4. Dia tidak punya saksi, tapi dia bersumpah atas nama Allah, memiliki 4 saksi, yaitu Allah. Dia ganti saksinya dengan Allah Azza wa Jalla, bersumpah atas nama Allah dengan 4 kali bahwa dia termasuk orang-orang yang shadiqin, yang jujur. Wal khamisatu anna la'natullahi 'alaihi in kana minal kadhibin. Dan sumpah yang kelima, dia mengucapkan sumpah yang kelima, yaitu anna la'natullahi 'alaihi, bahwa la'nat Allah turun untuk dia jika dia termasuk orang-orang yang dusta. Jika dia termasuk orang yang dusta, maka la'nat Allah turun atas saya. Jadi 5 kali sumpah dia bersumpah. 4 kali sumpah atas nama Allah, mengatakan bahwa dia betul-betul jujur dalam ucapannya. Kemudian sumpah yang kelima, dia berkata bahwa la'nat Allah atas saya jika saya termasuk orang-orang yang berdusta. Jika dia telah melakukan mula'anah yang seperti ini, maka langsung seketika itu dia berpisah dan cerai dari istrinya, bukan lagi menjadi istrinya lagi. Wanita itu bukan lagi menjadi istrinya, dan dia, jumhur ulama mengatakan bahwa mula'anah di sini selamanya, dia berpisah dan tidak bisa kembali selamanya. Jika telah dilakukan mula'anah, tidak seperti tolak. Tolak masih bisa kembali jika sudah ada yang menikahi orang lain. Ini tidak bisa kembali selamanya jika itu mula'anah. Jika dia telah melakukan mula'anah, maka hukum yang berlaku adalah wanita ini ditegakkan hukuman had, hukuman zina, ini ar-rajm. Maka wanita ini ditegakkan hukuman ar-rajm jika dia tidak membalasnya dengan mula'anah. Maka wanita ini, supaya dia terbebas dari hukuman had ar-rajm, maka dia melakukan mula'anah juga. Maka Allah mengatakan dalam ayat-ayat yang selanjutnya, wa yadra'u anhal adab, si wanita itu akan terlepas dari hukuman had. Dari hukuman had, antashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadhibin. Jika dia membalas mula'anahnya, dia bersaksi, bersumpah, mengatasnamakan Allah Azza wa Jal dengan 4 kali sumpah, innahu laminal kadhibin, bahwa dia, laki-laki ini, termasuk orang yang berdusta. Bersumpah dengan 4 kali sumpah, bahwa laki-laki itu termasuk orang yang berdusta. Wal khamisata, kemudian sumpah yang kelima, anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Kemudian dia bersumpah dengan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah atasnya jika ternyata suaminya ini termasuk orang-orang yang jujur. Jika dia telah mengatakan mula'anah juga sebagaimana suaminya ini, maka terbebas dia dari hukuman had. Itulah hukum al-li'an. Itulah hukum al-li'an. Ayat mula'anah ini turun karena suatu sebab. Qala rahimahullah, kita kembali kepada apa yang beliau sebutkan di sini. Mithalu dzalika ayatul li'an. Ayat li'an, wa hiya qauluhu ta'ala walladzina yarmuna azwajahum ila qaulihi in kana minas shadiqin, sampai pada firman Allah in kana minas shadiqin. Fa fi sahih al-Bukhari, dalam sahih Bukhari, min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Hilal ibn Umayyah qadhafa imra'atahu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam bisyarik ibni Sahma. Bahwa Bilal bin Umayyah menuduh istrinya di hadapan Nabi alaihi wasallam telah berbuat zina dengan seorang yang bernama Syarik bin Sahma. Faqala an-nabi alaihi wasallam, maka Nabi alaihi mengatakan kepada Hilal, al-bayyinatu aw haddun fi dhahrik, datangkan bukti atau cambukan atas punggungmu. Faqala Hilal, walladzi ba'athaka bil haqq, inni la shadiq. Maka Hilal tidak bisa mendatang bukti, tetapi dia mengatakan, walladzi ba'athaka bil haqq, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, inni la shadiq, sesungguhnya aku benar-benar jujur atas apa yang aku ucapkan. Fala yunzilannallahu ma yubarri'u dhahri minal haddi. Sungguh pasti Allah akan turunkan atasku suatu perkara, ayat yang bisa membebaskan aku dari cambukan. Dhahri minal haddi. Fala yunzilallahu, sungguh Allah pasti akan turun dengan menurunkan ayatnya yang membebaskan aku dari cambukan yang akan mengenai punggungku ini. Maka turunlah Jibril, fanazala Jibril wa anzala alaihi, dan menurunkan ayat kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ayat tadi walladzina yarmuna azwajahum, sampai ayat yang ke-9. Maka hadhihi al-ayah nazalat bisabi qadhi Hilal bin Umayyah limra'atihi. Ayat ini turun karena suatu sebab, yaitu tuduhan Hilal kepada istrinya. Tetapi hukum ini tidak berlaku pada Hilal saja. Lakin hukmuha syamilun lahu wa li ghairihi. Tetapi hukumnya itu mencakup untuk Hilal dan yang selainnya. Bidali lima rawahul Bukhari min hadith Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Bukhari dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Uwaimir al-Ajlani jaa ila an-nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Uwaimir datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berkata, ya Rasulullah, rajulun wajada ma'a imra'atihi rajulan ayaqtuluhu fataqtulunahu am kaifa yasna. Ya Rasul, ada seorang, dia maksudkan dirinya, ada seseorang yang mendapati wanitanya bersama orang lain, kemudian dia bunuh orang ini. Fataqtuluna, apakah kemudian kalian, yakni kaum muslimin, akan menegakkan hukuman qisas atas orang yang membunuh tersebut, atas suaminya ini? Am kaifa yasna, atau bagaimana dia harus berbuat? Maka Nabi alaihi salam menjawab, faqala Nabi alaihi salam, qad anzalallahu al-Qur'an fiik wa fi sahibatik. Sungguh Allah azza wajalla telah menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu dan kepada istrimu. Maksudnya ayat li'an tadi. Fa'amarahuma Rasulullah SAW bil mula'anah. Maka Rasul merintahkan mereka untuk melakukan mula'anah. Bima samallahu fi kitabihi fala'anaha. Dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka mereka pun melakukan mula'anah. Atau maka Waimir melakukan mula'anah. Yang sebenarnya di sini, jadi Rasul mengatakan Allah Azza wa Jalla telah menurunkan ayat Al-Quran untukmu dan untuk istrimu. Padahal ayat ini sudah turun pada di peristiwa sebelumnya. Dari sini ada dua kemungkinan dijelaskan oleh ahlul ilm. Jadi hadis ini ada dua, mencakup dua perkara, dua kemungkinan. Yang pertama, bisa saja ayat itu turun dalam dua peristiwa. Sebagaimana kita ketahui bahwa boleh suatu ayat turun dalam dua kali peristiwa atau lebih, jika memang betul ada dalil yang sahih. Jadi ayat ini turun pada peristiwa Hilal, dan yang kedua turun pada peristiwa Waimir. Atau kemungkinan yang kedua, bahwa ayat ini turun pada peristiwa Hilal saja, tetapi Rasul alaihissalatu wassalam menghukumi Waimir sebagaimana ayat yang telah diturunkan kepada Hilal tersebut. Sehingga hanya satu kali sebab nuzulnya, tetapi Rasul menggunakannya kepada selain Hilal. Menunjukkan bahwa itu umum, hukumnya umum, tidak hanya khusus untuk Hilal. Ilah yang dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa ayat ini turun pada Hilal saja. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam beliau menghukumi ayat tersebut kepada selain Hilal, menunjukkan keumumannya. Faja'ala Nabi SAW hukma hadhihi al-ayati syamilan li Hilal bin Umayyah wa ghairihi. Maka Nabi alaihissalatu wassalam di sini berhukum dengan ayat ini mencakup syamilan, mencakup kepada Hilal bin Umayyah dan selainnya, dan selain Hilal bin Umayyah. Itulah terkait umumul lafadz wa khusus sabab, permasalahan yang beliau sebutkan, umumul lafadz wa khusus sabab. Kemudian asal yang berikutnya yaitu al-makki wal madani, kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.